Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali mengudara dengan Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang kita cintai. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para peserta, semoga para peserta telah mempersiapkan alat pembelajaran bahasa Arab, buku telah siap dengan kitab wal qalam wal kirasa wa ghairiha. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah periode pertama, bulan pertama sudah kita lalui dalam pelajaran bahasa Arab ini, dan inilah bukti dan bukti fisik daripada pembelajaran kita ini yang datang lembarannya di studio hanya 15-an, belum sampai 20. Semoga para peserta yang lain dan para pendengar bisa ikut serta dalam latihan-latihan dan menjawab soal-soal yang kita berikan. Kita yakin para peserta dan para pendengar, walaupun mereka yang belum mengambil, mungkin ada halangan untuk datang ke studio mengambil soal dan halangan yang lainnya, kita maklumi. Insyaallah yang ada di studio, lembaran-lembaran jawaban akan kita bahas dan kita koreksi. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah 103,4 FM Iftahu As-Sabha As-Salisa Wa Ishruna. Buka halaman 23 dari Durusul Lughah Al-Arabiyah. Iftahu Kutubakum As-Sabha As-Salisata Wa Ishruna. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca halaman 23 bagian alif. Istami'u, dengarkanlah. Muhammadun Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyyatu, Ruqayyatu. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para peserta, kita ulangi. Nukarrir. Istami'u wa karriru. Dengarkan dan ikuti. Setelah bacaan kami. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Safiyyatu. Ruqayyatu. Itulah bacaan dari dua jenis yang telah kita bacakan tadi. Naam, kita langsung mendengar bacaan daripada peserta dan para pendengar. Insyaallah setelah kita membaca nanti baru kita terangkan apa perbedaan antara dua nama dan dua jenis ini. Naam, tafadhalu Abu Ismail. Naam Ustaz dan sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita menerima atensi dari Anda. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255 ya. Di 0761-765-2255. Atau Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Bu? Ibu Nina Ustaz. Nah, ya, silakan Ibu. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Naam, jazakillah khairan. Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina. Ya, Tas. Apakah Ibu tahu apa hukum atau kawaid yang ada, kaidah yang ada pada bacaan ini? Tidak tahu, Tas. Belum. Bu Lina. Ya, Tas. Telah mengambil soal ujian? Sudah diantar. Sudah, jazakillah khairan. Naam. Ibu Lina. Naam, Ustaz. At-talibu fil jami'ati. Pelajaran yang kemarin. At-talibu fil jami'ati. Ya. Fi, huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kalimat yang dimasuki oleh huruf jar, akhir, baris akhir daripada kalimat tersebut dikasrahkan. Baris kasrah. Naam, ahsanti. Apa arti daripada al-mirhadu? Kamar kecil atau kamar itu? Kecil. Naam, ahsan. Ad-dukkanu. Warung. Al-qalamu al-maktabi. Apa artinya? Meja itu di atas pena itu di atas meja. Naam. Dha hadhihi al-kalimah fil jumlatil mufidah. Al-hammamu. Doha fil jumlah. Alhammamu nazifun. Alhammamu nazifun. Alhammamu letakkan huruf jar pada alhammam. Dalam fil kalimat. Hammami. Dalam kalimat yang sempurna. Ar-rajulu fil hammami. Ar-rajulu fil hammami. Naam. Atau Muhammadun fil hammami. Naam. Letakkan ke dalam kalimat nama yang pertama. Khalidun, Hamidun, Yasirun. Letakkan ke dalam jumlah. Tepat dali. Muhammadun fil madarasati. Naam, ahsan. Khalidun fil baiti. Naam. Hamidun fil masjidi. Naam, terus. Yasiru ala sariri. Naam. Ammaru. Ammarun. Ammarun ala al-kursi. Naam. Sa'idun fil fil matbakhi. Fil matbakhi. Naam. Aliun fil ghurfati. Naam, ahsan. Abbasun fil fil baiti. Fil baiti, ahsanti Ibu Lina di pajar ujung. Jazakillah khairan Ibu Lina. Katanya Ustaz. Naam. Apa, kenapa Muhammadun itu baris tambahin sedangkan Aminah itu tidak Ustaz? Naam, nanti kita terangkan setelah membaca ini. Naam. Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillah khairan Ibu Lina di pajar ujung. Nah, mungkin para peserta dan para pendengar terlalu mungkin penasaran kenapa Muhammadun dan kenapa Aminatu. Langsung aja kita terangkan sedikit sekilas keterangan dari perbedaan antara dua nama ini. Nama yang sebelah kanan itu nama muzakkar semuanya, untuk orang muzakkar laki-laki. Dan sebagian sebelah kirinya, bagian kiri Aminatun sampai Ruqayyah, itu semuanya nama berbentuk muannas, nama muannas, nama untuk perempuan. Yang sebelah kanan nama untuk laki-laki, yang sebelah kiri nama untuk perempuan. Perbedaannya pada nama laki-laki itu ditanwinkan, dan nama pada nama perempuan itu tidak ditanwinkan. Hukum dalam kaidah nahunya adalah mamnu'un minas-sarfi. Mamnu'un minas-sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Mamnu'un minas-sarfi. Mamnu' artinya tidak boleh. Minas-sarfi itu tidak boleh ditanwin. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jama' taksir apabila tidak bersambung dengan alif dan lam atau isim yang lainnya ditanwin dan dijarkan dengan kasrah. Itu nanti keterangan yang lebih lengkap lagi itu pada juz buku selanjutnya. Pada buku selanjutnya. Supaya tidak membingungkan para peserta dan para pendengar, pembedaan antara nama laki-laki dan nama perempuan, kenapa laki-laki ditanwin dan nama perempuan tidak ditanwin, itu ada beberapa macam bentuk yang boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin. Yang tidak boleh ditanwin, yang pertama yang seperti ini, yaitu nama muannas, nama orang atau nama untuk perempuan yang lebih dari 3 huruf, yang lebih dari 3 huruf itu tidak boleh ditanwin, khusus untuk muannas. Namanya dalam kaidah nahunya al-alamul muannas, nama untuk muannas, nama wanita al-alamu al-muannasu. Al-alamu al-mu'annasu. Nama wanita. Yang mana nama wanita tersebut lebih dari 3 huruf. Misalnya, Fatimatu, Khadijatu, Zainabu. Seperti dalam contoh yang ada di buku kita ini. Naam. Akan tetapi nama laki-laki yang seperti Muhammad, Khalidun, Muhammadun itu boleh ditanwinkan. Asalkan nama laki-laki tersebut tidak memiliki ta marbutoh di belakangnya. Atau ta bulat. Ta marbutoh namanya. Seperti Hamzatu. Hamzah. Nama laki-laki. Namanya Hamzah. Ada ta di akhirnya. Itu tidak boleh ditanwinkan. Nama laki-laki yang memiliki ta marbutoh di belakang namanya. Hamzah. Hamzatu. Tidak boleh disebut Hamzatun. Dan juga Muawiyatu. Muawiyah. Muawiyah laki-laki. Kan tetapi dia mempunyai ta marbutoh di belakang namanya. Itu termasuk al-alamu mamnu' minas-sarfi. Mamnu' minas-sarfi. Nama ya, nama laki-laki yang mempunyai ta marbutoh di belakangnya. Mungkin itu sekilas daripada keterangan pada perbedaan dua nama yang ada di dalam buku ini. Insyaallah perbedaan yang lainnya masih banyak. Dan pada malam hari ini hanya kita membahas perbedaan dua nama muzakkar dan muannas ini. Supaya kaum muslimin dan para pendengar, para peserta tidak repot dan tidak bingung untuk membedakan kaedah nahu yang ada pada bacaan kita ini. Naam. Nanti kita pada buku-buku kaedah nahu kita dapat membacanya. Ada 8 bentuk yang jenis mamnu' minas-sarfi yang tidak boleh ditanwin. Yang tidak boleh ditanwin. Ada 8 macam. Yang telah kita sebutkan baru 2. Yang pertama yaitu nama perempuan, yaitu al-alamul muannas, nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Seperti yang ada pada bacaan kita pada malam hari ini. Dan juga pada nama laki-laki yang mempunyai ta marbutoh. Itu tidak boleh ditanwinkan. Seperti Muawiyah dan Hamzah. Dan begitu juga nama-nama yang lain yang memiliki ta marbutoh di belakangnya. Naam. Sedangkan yang tidak memiliki ta marbutoh, berarti itu boleh ditanwinkan. Seperti Sa'idun, Ammarun, Khalidun. Naam. Itu sekilas pembahasan tentang kaedah nahu pada bacaan bagian alif ini. Naam. Jazakumullah khairan para peserta dan para pendengar yang telah mendefinisikan, yang telah mencatat definisi daripada bacaan kita tadi. Naam. Kita langsung mendengar bacaan para peserta dan para pendengar yang ada di rumah. Jazakumullah khairan. Tafadhal Abu Ismail. Naam, dan sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Iya, Ummu Hasbi di sofa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadu Khalidun Hamidun Yasirun Ammarun Sa'idun Alimun Abbasun Aminatu Zainabu Fatimatu Maryamu Aisyatu Khadijatu, Sofiyatu, Uqayyatu. Naam, Ummu Hasbi di Sofa. Ummu Hasbi. Naam Ustaz. Dha. Fil kalimah. Ismul mu'annas. Allati qara'ti. Naam. Aminatu minat dukani. Naam. Zainabu fi pasli. Firot asli. Naam. Fatimatu fil hirfatin nawli. Naam, ahsanti. Maryamu minat suqi. Naam. Aisyatu fil hirfati ta'ami. Fi hirfati ta'ami, naam. Khadijatu ilal jami'ati. Naam. Sofiyatu fil hirfatil julusi. Naam. Ahsan. Ukayyatu fil bustani. Naam. Ma makna al-bustan? Kebun. Kebun. Ma makna al-jami'ah? Kampus. Ma makna suq? Pasar. Pasar. Maryamun bisuki atau ilasuki. Ummu Hasbi naam telah menjawab ujiannya. Kemarin mau kumpul kata yang di radio katanya nggak usah dikumpul Pak Ustaz. Jadi dibawa pulang lagi. Iya, nggak apa. Karena para peserta yang lain mengumpulkan. Ya. Naam. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Wa'alaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ummu Hasbi yang telah meletakkan kalimat pada isim mu'annas yang tepat dan bagus dan menambah mufrodat bagi para pendengar dan peserta kosakata yang baru atau mufrodat al-jadidah. Nah, tafadhol. Ya, setelah tadi ada Ummu Hasbi di Asofa ya, jazakillah khair. Dan selanjutnya kita masih terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Naam. Asanti Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida. Ya Ustaz. Do Al-Asma'ul Muzakkar fil jumlah. Muhammadun fil masjid. Khalidun jalisun alal kursi. Naam, ahsanti. Hamidun ilal madrasati. Zahibun ilal madrasati. Hamidun zahibun ilal madrasati. Yasirun fisuqi. Ammarun waqifun alat tariqi. Sa'idun fil fasli. Naam. Aliyun fil urfati. Naam. Abbasun fil hammam. Naam, ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Ibu Mursida. Ya Ustaz. Coba diulangi kembali kaedah mamnu' minas sarfi yang Ibu dengar tadi. Untuk isim muzakkar akhir hurufnya boleh ditanwinkan apabila nama tersebut tidak memakai ta marbutah. Naam. Sedangkan untuk nama perempuan atau muannas, nama yang lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwinkan ujungnya. Naam, khusus pada muannas. Dan untuk muzakkar tadi yang dilarang untuk tanwinnya seperti apa? Yang tidak memakai ta marbutah di belakangnya. Yang dilarang untuk ditanwinkan. Oh, yang memakai ta marbutah. Yang memakai ta marbutah di belakang namanya. Seperti contoh Muawiyatun. Nah, Muawiyatu. Jadinya Muawiyatu. Muawiyatu. Nah, karena tidak boleh ditanwinkan karena ada ta marbutah di belakang namanya. Nah, saya ulangi, saya ralat kembali. Ada 10 macam bentuk yang mamnu' minas sarfi, yang tidak boleh ditanwin. Nah, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ya, selanjutnya sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah, masih kita menerima atensi dari Anda semua. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Atau bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS, Anda bisa mengirimkannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Yustri. Ya, silakan. Tepat dari Muhammad. Hamidun. Hamidun. Asirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Aminatun. Zainabun. Ayah, titik mana? Naam. Zainabu. Fatimatu. Maryam. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Naam. Asanti Bu Yetri di Marsan. Ibu Yetri. Ya, Ustaz. Lihat tamrin berikutnya. Iqra waktu madhab di awal akhiril kalimati. Baca. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatun. Fatimatu. Naam. Maryamu. Naam. Aliyun. Naam. Khalidun. Naam. Abbasun. Naam. Aisyatun. Naam. Muhammadun. Safiyatun. Naam. Khadijatun. Naam. Do'ha fil jumlah. Hamidun. Hamidun fil masjidi. Naam. Terus? Ya. Yeah. Terus Zainabu. Zainabu dia fil ghurfati. Naam. Aminatu dia fil fasli. Aminatu fil fasli. Naam, ahsanti Bu Yetri di Marsan. Naam, jazakillah khairan Bu Yetri telah menjawab pertanyaan dan tamrin dan membaca. Assalamualaikum Ustaz. Naam, jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membaca dengan tepat dan meletakkan kalimat pada jumlah yang tepat. Jazakillah khairan. Naam, palyatana fasil mutanafisun. Maka berlomba-lombalah orang yang mau berlomba. Naam, tafadhalu. Ya, sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu tadi ada Bu Yetri di Marsan. Jazakillah khair atas partisipasinya. Ya, dan selanjutnya kita menerima atensi dari Anda berikutnya di 0761-765-2255. Bagi Anda sahabat hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini ya. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui SMS, Anda bisa mengirimkan di 0812-684-20000. Ya, silakan sahabat hidayah, kita masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Arif di Geraha, Ustaz. Ya, silakan. Muhammadun, Khafidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'udun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Fukaliyatu. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif. Naam, Ustaz. Do al-kalimatul lati. Tamrin berikutnya. Do hafil jumlah. Hamidun fil masjid. Naam. Zainabun fil baiti. Aminatu fil matbahi. Naam. Kumarun jalisun. Naam, ahsan. Sa'idun Fatifun. Fatimatu Selamat bahu. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Arif di Geraha yang telah membaca bacaan dengan tepat dan meletakkan kalimat pada jumlah yang benar. Jazakallah khairan Ummu Arif di Geraha. Naam, tafadhal ba'daha. Ya, jazakillah khair kita ucapkan untuk Ummu Arif di Geraha yang telah berinteraksi bersama kita di studio. Dan selanjutnya kita masih menerima di 0761-765-2255 bagi Anda sahabat Hidayah yang ingin mencoba untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ya, silakan Ibu Windy. Muhammadin, Khalidin, Hamidin, Yahirin, Ammarin, Sa'idin, Nadir, Nasir, Aminatul, Zainabu, Fatimah, Maryamu, Ma'in, Khadijatu, Safiyatu, Sukayyatu. Naam, ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Ibu Windy, dok fi jumlah tamrin ba'daha. Tamrin. Muhammadun yakra'ul Qur'an. La, Hamidun. Yang di bawah. Hamidun. Nah. Hamidun. Zainabu. Langsung masukkan ke dalam kalimat. Hamidun. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Qur'ana, Qur'anu. Qur'anu. Yaqra'ul Qur'an. Nah. Qur'ana kenapa, Ustaz? Maf'ulun bi. Nanti pada kaidah kita akan mempelajarinya. Nah. Terus Zainabu, Ustaz. Zainabu. Letakkan ke dalam jumlah yang memiliki huruf jar. Zainabu fil matbahi. Naam, ahsan. Terus. Aminatu, ya, Ustaz. Naam, terus. Aminatu alas sariri. Naam. Ammarun. Naam, Ammarun. Fil masjidi. Naam. Sa'idun fil madrasati. Naam. Fatimatu fil fasli. Maryamu alal kursi. Naam. Aliyun ala sariri. Naam. Khalidun. Khalidun di warung. Fitukani. Naam. Abbasun fil hurfati. Naam. Naisatu fil hurfati naumi. Fil hurfati naumi, naam. Muhammadun yaghsilu fil hammami. Naam. Safiyatu ta'kulu ta'ami. Ta'kulu ta'ama. Naam. Khadijatu taqra'ul kitab. Naam, ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Telah membaca dan meletakkan isim yang ada ke dalam sebuah kalimat. Naam, jazakillah khairan Ibu Windy di Melati Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu tadi Ibu Windy telah banyak menambah pelajaran bagi para peserta dan para pendengar yang meletakkan jumlah yang bermacam-macam bentuk. Naam. Jazakallah khairan. Tafadhal. Ya, jazakallah khairan untuk Ibu Windy di Melati Indah yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan Pak Ujang nih, Pak. Bukan, Abu Sarah Jelima. Oh iya, Abu Sarah. Ya, silakan Abu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatun, Zainabu, Fatimatun, Maryam, Aisyatun, Khadijatun, Sofiyatun, Uqayyatun, Hamidun, Zainabu, Aminatun, Ammarun, Sa'idun, Fatimatun, Maryam, Aliyun, Khalidun, Abbas, Aisyatun, Muhammadun, Sofiyatun, Khadijah. Naam. Abu Sarah di Delima. Abu Sarah. Naam, Ustaz. Dok fil jumlah. Pada tamrin yang di bawah. Hamid. Hamidun fil gurbati. Hamidun fil gurbati. Naam. Zainabu alal kursi. Naam. Alal kursiyi. Alal kursiyi. Naam. Aminatu di dapur. Fil masjidi. Fil masjidi, naam. Ammarun fil dukani. Ammarun fil dukani, naam. Sa'idun fil madrasati. Naam. Fatimatu Al-Sarir. Naam, jawab pertanyaan saya. Aina Maryamu? Maryamu fil ghurfati. Amaryamu fil ghurfati? Naam. Maryam fil ghurfati. Naam, ahsan. Aina Aliyun? Aliyun fil madrasati. Aliyun fil madrasati? Naam. Aliyun fil madrasati. Naam, aliyun fil madrasati. Atau boleh juga, huwa fil madrasati. Naam. Khalidun. Aina Khalidun? Khalidun fil ad-dukani. Akhalidun fil madrasati? La. Hamir. Khalidun. Fid dukani. Naam, ahsanta Abu Sarah di Delima. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sarah yang telah menjawab pertanyaan yang berliku-liku dan alhamdulillah Abu Sarah mengerti dengan semua pertanyaan yang kita lontarkan. Abu Sarah yang selalu murojaah dan membaca buku dan mengerti dan paham dengan pelajarannya. Jazakallahu khairan Abu Sarah di Delima. Naam, tafadhal. Ya, jazakallahu khair untuk Abu Sarah di Delima yang telah menelpon ke studio. Dan selanjutnya sahabat hidayah masih kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Ummu Hanifah ya, Bu. Iya. Ya, silakan. Muhammadun Khalidun Haminatun Habidun Yasirun Ammarun Saidun Aliyun Abbasun Aliyun Aliyun Abbasun. Naam. Aminatu. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryam. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatun. Rufayyatu. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah, kenapa Zainabu dibaca Zainabu bukan Zainabun? Karena dia muannas. Muannas. Dan kaidah nahunya? Karena dia lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwinkan. Naam, apa namanya? Mamnu'un minas sarfi. Mamnu'un minas sarfi. Naam. Ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Baca pertanyaan berikutnya. Latihan berikutnya. Hamidun. Hamidun. Buat kalimat, Ustaz. Naam, jawab pertanyaan saya. Aina Hamidun? Hamidun fil maktabul baridi. Fil maktabul baridi. Fi huruf apa? Ummu Hanifah, fi huruf apa? Huruf jar. Harful jar, huruf jar. Huruf jar kerjanya adalah mengkasrohkan baris isim setelahnya, yaitu fil maktabi al baridi. Fil maktabil baridi. Apa arti al-maktabul barid? Kantor pos. Kantor pos. Maktabul barid. Naam. Ahsan. Aina Zainabu? Zainabu fil bustani. Zainabu fil bustani. Artinya? Zainab di kebun. Di kebun. Aina Ammarun? Ammarun fil toyyarotu. Toyyaroti. Fil? Fil toyyaroti. Toyyaroti? Ya. Sayyaro. Yang mana? Kapal terbang. Fit toyyaroti. Ini toyyaroti. Di kamus, Pak. Ya. Tayyarun pesawat. Naam. Ta'iratun pesawat terbang. Tayyarun. Tayyarun. Artinya apa di situ? Yang Ibu lihat? Kapal terbang. Naam. Naam, terus. Sa'idun. Aina Sa'idun? Sa'idun alat darrajati. Alat darrajati. Sa'idun alat darrajati. Mama anak darrajah? Sepeda. Sepeda. Naam, ahsanti. Sa'id di atas sepeda. Alat darrajati. Naam. Lanjutkan. Fatimatu. Aina Fatimatu? Fatimatun fil fasli. Fatimatu fil fasli. Ma ma'na al-fasl? Al-faslu? Artinya? Zulfasli. Apa artinya? Kelas. Naam, ahsanti. Ummu Hanifah disuka jadi. Jazakillah Ummu Hanifah. Naam, telah menjawab dan meletakkan kalimat atau isim pada jumlah. Naam, jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair untuk Ummu Hanifah di suka jadi yang telah menelpon di ke 0761-765-2255. Dan selanjutnya kita masih menerima penelpon berikutnya. Silakan sahabat Hidayah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ujang, apa kabarnya pada malam hari ini, Pak Ujang? Alhamdulillah, baik. Iya, masih di Pasar Besar, Pak? Insyaallah. Ya, silakan, Pak. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Rukiyatu, Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Naam, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Pak Ujang, jawab pertanyaan saya. Aina Aliyun? Aliyun fil masjidu. Aina Muhammadun? Muhammadu fil baiti. Muhammadun fil baiti. Aina Abbasun? Abbasun fi dukani. Aina Safiyatu? Safiyatu fi madbakhi. Aina Aminatu? Aminatu fi hammami. Fil hammami. Fi huruf apa, Bu, Pak Ujang? Huruf jar. Harful jar. Ala. Ala. Huruf apa? Huruf jar. Pak Ujang, sebutkan huruf jar yang Pak Ujang ketahui. Fi, ala, min, ila, ya, wa, lam, ah. Terus? Udah. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, Pak Ujang. Letakkan huruf min, huruf jar min pada jumlah. Naam, tafadhal. Hamidun minal fasli. Hamidun minal fasli. Ila. Hamidun ila madrasati. Ilal madrasati. Naam. Madrasati. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, jazakallah khair untuk Pak Ujang ya, yang berada di Pasar Pusat, yang baru saja menelpon kita di studio. Jazakallah khair. Dan selanjutnya masih kita terima sahabat Hidayah di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Halimah. Ya, silakan. Muhammadun, Khalidin, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu Rukayyatu. Nah, lanjutkan yang di bawah, Bu. Hamidu Zainabu Aminatu Ammaru Sa'idu Fatimatu Maryamu Aliun Khalidun Abbasun Aisyatun Muhammadu Sofiyatu Khadijatu. Naam. Aji. Aina Khalidun? Khalidun fil masjidi. Aina Ammarun? Ammarun fil fasli. Fil fasli. Aina Aisyatu? Aisyatu ilal mirhadi. Aina Khadijatu? Khadijatu alal kursi. Naam. Ummu Halimah di Delima. Naam, Ummu Halimah. Dha' hadzal ism fi jumlatin mufida. Safiyyatun. Safiyyatu. Dha'ha fil jumlah. Safiyyatu. Naam. Safiyyatu fil fil baiti. Fil baiti, naam, ahsan. Ruqayyatu. Ruqayyatu fil madrasati. Kenapa dibaca Ruqayyatu? Ummu Halimah. Ruqayyatu muannas. Kenapa bukan Ruqayyatun? Kalau pakai tamar buto untuk muzakkar. Ruqayyatu perempuan. Jelas. Ya. Bukan muzakkar. Kenapa Ruqayyatu bukan Ruqayyatun? Karena nama muannas lebih dari 3 huruf. Naam. Tidak boleh ditanwin. Naam, ahsan. Karena isim mamnu' minas sarfi. Naam, jazakillah khairan. Ummu Halimah di Delima. Ahsanti. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Halimah yang telah menjawab pertanyaan dan membaca tamarin dengan jelas dan tepat. Jazahallahu khairan. Naam, tafadhala Ba Ismail. Naam, jazakillahu khair untuk Ummu Halimah di Delima yang telah menelpon ke studio dan selanjutnya masih kita terima. Ya, silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Akram. Akram, ya. Akram di mana, Akram? Di Jalan Sukaramai. Jalan Sukaramai. Lagi ramai di sana, Akram, ya? Ya, silakan Akram. Tafadhal. Iqra. Muhammad Khaladun Khalid Hamid Yasir. Jelaskan huruf terakhir Akram. Bacaan huruf terakhirnya jelaskan tanwinnya. Hamidun Yasirun. Naam, ahsan. Ammarun Saidun. Naam. Aliun. Aliun. Aliun. Abbasun. Abbasun. Naam. Aminatun. Zainab. Fatimah. Maryam. Aisyatun. Naam. Khadijatu. Sofiyatu. Sofia. Naam. Ruqayyatu. Ruqayyah. Akram membacanya fasih sekali dan mensukunkan semua huruf, baris huruf terakhirnya supaya selamat. Ya Akram, ya. Akram, Aminatu, Zainabu. Nah, bacaan yang bagus dan fasih dari Akram dari Sukaramai. Akram, Lanjutkan bacaannya pada tamrin berikutnya. Hamidun. Muhammadun. La Hamidun di bawah. Hamid. Zainab. Aminah. Ammarun. Saidun. Naam. Fatimatun. Fatimatu. Maryam. Aliun. Khalid. Khalidun. Abbas. Aisyatun. Naam. Muhammadun. Naam. Sofiyah. Sofiyatu. Khadijah. Khadijah. Naam, ahsanta Akram di Sukaramai. Akram, letakkan pada sebuah kalimat Zainabu. Bisa Akram? Atau Ummu Akram? Atau Abu Akram? Tafadhal. Ya, terputus nampaknya, Ustaz. Ya, jazakallah khair untuk Akram ya yang lagi di Sukaramai. Yang telah bergabung bersama kita di studio walaupun masih kecil akan tetapi semangat sekali ya pada malam hari ini membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, jazakallahu khair untuk Akram dan mungkin untuk umumnya yang membisikkan dari belakang. Ya, silakan di 0761-765-2255 masih kita terima atensi dari Anda sahabat Hidayah. Bagi yang berikutnya yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Doni di Bukit Barisan. Iya, silakan Pak Doni. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Naam. Ahsanta Pak Doni di Bukit Barisan. Pak Doni, letakkan ke dalam sebuah kalimat isim yang ada di bawah ini semuanya. Naam, tafadhal Pak Doni. Dari Hamidun. Dha'ha fil jumlah. Hamidun qira'al kitab. Hamidun qira'al kitab. Pak Doni, langsung aja isim ini dimasukkan ke dalamnya huruf jar. Naam. Kalau untuk fi'il kata kerja itu pada pelajaran berikutnya. Naam. Hamidun fil masjidi. Naam. Zainabu fil ghurfati. Aminatu fil matbahu. Naam. Ammaru alal kursiyu. Alal kursi? Alal kursiyi. Kursiyi, naam. Ammaru Sa'idun fil dukkani. Naam. Sa'idu. Sa'idu, Sa'idun. Sa'idun. Naam. Sa'idun fil hammami. Fatimatu alal tariki. Alal? Alal tariki. Apa artinya itu? Jalan, Ustaz. Alat tariki. Alat tariki. Naam. Naam. Ahsan. Maryamu. Maryamu. Alas tariri. Naam. Aliyu. Aliyu. Fil baiti. Fil baiti, naam. Khalidu. Khalidun. Khalidun. Fil. Khalidun. Fil dukani. Fil dukani, naam. Abbasun fil ghurfati. Naam. Aisyatu fil matbahu. Fil mat? Fil matbahi. Fil matbahi, naam. Muhammadun fil baiti. Naam. Sofiyatu alal kursi. Naam. Khadijatu fil baiti. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Doni di Bukit Barisan. Wa iyyaka ahsan. Naam. Pak Doni di Bukit Barisan yang telah membaca dengan tepat dan membedakan antara al-mamnu' minas sarfi dan antara isim yang boleh ditanwinkan dan yang tidak boleh ditanwinkan. Naam, tafadhol. Ya, sahabat Hidayah, ada tadi Pak Doni di Bukit Barisan ya. Jazakallahu khair atas tensinya bersama kita di studio. Dan selanjutnya saat kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Sebelum kita menjawab telepon berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, tulisan atau bahasa Arab Melayu itu sama dengan yang kita pelajari ini Ustaz, dan boleh enggak kita mempelajarinya? Ya gitu aja Ustaz. Wassalam dari Abu Sara di Delima. Mempelajari Arab Melayu. Naam. Alhamdulillah pelajaran Arab Melayu juga dipelajari oleh kaum muslimin, karena tulisan Indonesia yang diarabkan itu namanya Arab Melayu, bukan Arab yang bahasa Arab, hanya tulisannya yang berhurufkan Arab. Dan boleh kita mempelajarinya sebagaimana kita mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, untuk menambah ilmu dan pengalaman bagi kita. Ya, insyaallah, wallahu alam, kita boleh mempelajari Arab Melayu, karena kita juga mengajarkan Arab Melayu di sekolah. Naam, jazakallahu khairan Abu Sara di Delima. Insyaallah tidak ada masalah untuk mempelajari Arab Melayu. Hanya menulis tulisan atau kalimat Indonesia kepada Arab, huruf Arab. Dan ada juga yang tidak huruf Melayu yang tidak sama dengan huruf Arab, baris dan titiknya dan bacaannya berbeda dengan bacaan Arab yang kita pelajari. Naam, jazakumullah khairan. Ya, dan selanjutnya sahabat Hidayah rahimakumullah, kembali kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon untuk membacakan pelajaran pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Hasbi nih ya. Ya. Ya, silakan Hasbi. Muhammad Khairin. Naam, ahsan. Khamidin. Naam. Yasirin. Ammarin. Yaidin. Ayyirin. Abbasin. Abbasin. Abbasun. Abbasin. Amidin. Amidin. Angati, jangati. Naam. Tatinati. Naam. Taitah Mahyamu. Mariamu. Mahyamu. Aisyatu. Naam. Adiyatu. Naam. Satiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Naam. Lanjutkan Hasbi yang di bawah. Terusnya. Hamidu. Hamidun. Hamidu. Zainabu. Zainabu. Nama. Aminatu. Aminatu. Naam. Ammarun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Naam. Fatimatun. Fatimatu. Naam. Mahyamu. Aliyun. Qaidu. Bin. Amba. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Yatin. Yatu. Naam. Khadijatu. Khadijatu. Khadijatu. Naam, jazakallah khairan. Hasbi di sofa. Fa'iyaka. Naam, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi anak daripada Ummu Hasbi yang di Asofa tadi. Naam, jazahullah khairan. Dan insyaallah kita akan membahas kembali soal yang telah kita bagi-bagikan kepada para peserta dan para pendengar yang ikut serta dengan pelajaran bahasa Arab ini. Pada soal bagian pertama, mengisi titik-titik dengan kata tunjuk yang benar, menunjuk gambar yang ada pada pertanyaan. Yang pertama, gambar meja. Meja adalah maktabun. Kalau maktabun, muzakkar, maka kata tunjuknya adalah haza. Nah, untuk menjawab dan membahas pertanyaan ini, kita minta pada penelpon selanjutnya ini untuk membacanya dan menjawabnya. Persilakan penelpon selanjutnya. Bagi peserta yang menelpon setelah ini akan saya pandu untuk menjawab pertanyaan pada soal yang kita sebarkan kemarin, yang kita bagi-bagikan kemarin. Nah, tafadhal. Ya, silakan dapat hidayah di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Novi, Jalan Jenderal. Ya, silakan. Yang soal kemarin tuh kami tidak ikut, Pak. Jadi baca yang mana? Nah, siapa namanya tadi? Novi. Ibu Novi. Bintang bahasa Arabnya apa? Bintang Najmun. Najmun. Najmun. Ibu ikut dari pertama pelajaran? Ikut kadang-kadang. Ikut. Alhamdulillah. Najmun. Kata tunjuk untuk Najmun adalah? Zalika. Zalika untuk jauh, yang untuk dekat? Haza. Haza. Ma haza? Haza Najmun. Haza Najmun. Selanjutnya, gambar kunci. Ma haza? Haza miftah. Miftahun. Selanjutnya, kitab. Ma haza? Haza kitab. Haza kitabun. Selanjutnya, dipan atau tempat tidur. Ma haza? Haza sarirun. Haza sarirun. Pena. Ma haza? Haza qalamun. Baju. Ma haza? Haza libasun. Haza libasun. Yang ada di dalam buku? Muproda. Yang ada dalam buku yang kita pelajari apa? Selain libasun? Kemeja. Komisun. Komisun, naam. Masjid, ma haza? Haza masjidun. Naam. Ahaza masjidun? Naam, haza masjidun. Ahaza baitun? Naam, haza baitun. Masjidun. Ahaza baitun? Naam, haza baitun. Haza masjidun. La, haza masjidun. Gambar berikutnya. Untuk hewan digunakan pertanyaannya adalah ma. Masih ma. Gambar kucing. Ma haza? Haza kitun. Kitun. Gambar keledai. Ma haza? Haza himar. Haza himarun. Kalau saya mengatakan pertanyaannya, kata tunjuknya untuk jauh, dijawab juga kata tunjuknya untuk jauh. Kuda. Ma zalika? Zalika hisan. Zalika hisanun. Unta. Ma zalika? Zalika jamalun. Jamalun. Kalau untuk menanyakan manusia atau orang yang berakal, digunakan apa, Bu? Ma atau a atau hal atau yang lainnya? Hal. Untuk menanyakan orang, ma atau man atau a atau man. Hal. Nah, apa? Man. Apa arti man? Siapa? Siapa? Man zalika? Anak kecil. Zalika waladun. Zalika waladun. Naam. Zalika waladun. Pelajar atau mahasiswa, man zalika? Zalika nasitatun. Nasitun. Siswa atau pelajar? Ilmizun. Naam. Ini jawaban dari Ibu Sri Mariani Ummu Sufyan As-Sauri. Ummu Sufyan As-Sauri. Ummu Sufyan As-Sauri. Saya belum mendengar suara Ummu Sufyan As-Sauri selama ini belajar. Belum pernah menelpon. Insyaallah pada jawaban beliau sudah benar dan tepat. Itu Ummu Sufyan As-Sauri. Naam. Ibu Novi. Ya. Bunga bahasa Arabnya. Zahratun. Zahratun. Kuda. Himar. Himar. Ulang. Kuda. Kuda hisan. Hisanun. Unta. Jamalun. Jamalun. Kucing. Kitun. Anjing. Kalbun. Kalbun. Kalbun. Nah. Jadikanlah kalimat nakir ma'rifah dari jadikanlah isim ma'rifah dari isim nakirah berikut ini. Hajarun. Hajarun isim nakirah, jadikan ma'rifah dengan memasukkan alif dan lam. Naam, tafadhal Ibu Nopi. Hajarun. Masih nyambung? Hajarun. Naam, syukran jazakillah khairan Ibu Nopi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan meletakkan kalimat pada jawaban yang tepat. Naam. Jazakillah khairan Ibu Nopi. Masih nyambung Bu Nopi, tapi suaranya Naam. Jazakillah khairan. Naam. Ini jawaban dari Ibu Sri Mariani, Ummu Sofyan Ats-Tsauri. Walhamdulillah para peserta dan para pendengar mayoritas sudah memahami pelajaran-pelajaran yang satu bulan lewat yang telah dipelajari, dan semua jawaban insyaallah sudah benar. Hanya sedikit tulisan yang kurang rapi. Insyaallah dengan selalu menulis dan mengikuti perintah-perintah dalam buku ini, seperti Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Setelah kita baca, kemudian kita tulis pada buku kita masing-masing. Itu contoh dari pertama dari Ummu Sofyan Ats-Tsauri tadi. Nah, sekarang dari Abu Sarah di Delima. Pertanyaan dan jawaban dari Abu Sarah telah benar. Hanya sedikit kitab atau tulisan Abu Sarah, insyaallah dengan membiasakan dan selalu praktek menulis, insyaallah akan menjadi rapi dan bagus tulisan Abu Sarah. Hanya pada bagian ba, bagian b, jadikanlah kalimat nakirah di bawah ini menjadi kalimat ma'rifah dan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Contoh hajarun. Abu Sarah menjawab madzalika. Yang dimaksud bukan itu, yaitu meletakkan alif lam pada isim yang lima ini. Hajarun menjadi al-hajaru. Kemudian diletakkan ke dalam sebuah kalimat. Al-hajaru sakilun. Seperti itu. Sukkarun as-sukkaru. Hanya sebagian saja Abu Sarah yang benar pada bagian B. Pada bagian jim atau C, mengartikan kalimat atau kosakata sudah benar semuanya. Insyaallah pada soal berikutnya Abu Sarah akan teliti lagi dalam menjawab. Karena fahmus soal nisful ijabah, memahami soal adalah sebagian daripada pertanyaan. Selanjutnya dari Ummi Sarah. Kita bandingkan Ummu Sarah dengan Abu Sarah. Ummu Sarahnya benar pada bagian B, meletakkan isim nakiro menjadi ma'rifah. Sedangkan Abu Sarah salah. Walhamdulillah Abu Sarah dan Ummu Sarah mengerjakan tugasnya masing-masing, tidak saling mencontek gitu. Nah, masing-masing mengandalkan kemampuan dan pemahamannya masing-masing. Itu yang lebih bagus. Dan selanjutnya Ummu Rizki. Ummu Rizki di Delima Puri. Ummu Rizki. Nah, pada bagian pertama sudah benar semuanya jawabannya, dan bagian B walhamdulillah benar. Hanya meletakkan pada sebuah kalimat ada kerancuan sedikit. Itu satu atau dua. Contohnya, al-imamu, imamun al-imamu, al-imamu afiyatun. Ini maksud Ummu Rizki mungkin sehat dan afiat. Al-imamu afiyatun. Seperti yang kita pelajari mungkin bisa al-imamu waqifun. Jadikan dia sebagai mubtada dan khabar. Al-qittu wasikhun, benar. Nah, hanya satu yang salah dari Ummu Rizki di Delima Puri. Jazahallahu khairan. Selanjutnya dari Ibu Mursyida. Mursyidatun. Mursyidatu. Mursyidatu. Bukan Mursyidan. Laisa Mursyidan. Mursyidah. Ibu Mursyidah. Pakai ta marbutah atau tidak? Mursyidah. Karena dia muannas. Ummu Mursyidah muannas. Jawaban bagian A, alif. Mengisi titik-titik sesuai dengan gambar. Sudah benar. Ummu Mursyidah. Dan juga Ummu Mursyidah tulisannya alhamdulillah agak bagus. Dan bagian B, Hajarun al-Hajaru, al-Hajaru wasikhun wal waraku nazifun. Naam, ahsanti Ummu Mursyidah, menambah kalimat. Naam, bagus. As-sukkaru hulwun al-labanu fil kubi. Naam. Susu itu di dalam gelas. Al-imamu fil masjidi. Wat-talibu fil jami'ati. Naam. Al-qittu jalisun alal hajari. Naam. Asanti Ibu Mursyidah. Az-zahratu bunga. Al-hisanu kuda. Al-jamalu unta. Al-qittu kucing. Wal-kalbu anjing. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Mursyidah. Dan ini jawaban dari Ummu Rifki. Bagian A, bagian alif sudah benar semuanya. Dan bagian B, bagian ba, hajarun hanya meletakkan isim nakiro ke dalam ma'rifah yang tidak dipahami. Dan sedangkan naam, Umur Rifki sudah paham karena di dalam meletakkan dalam jumlah sudah benar. Tapi dia tidak menuliskan pada titik-titik untuk kalimat atau isim ma'rifahnya. Hajarun langsung kepada jumlahnya. Al-hajaru kabirun. Naam, sama saja dan sudah tepat. Mungkin Ummu Rifki menghemat tenaga dan waktu langsung meletakkan ke dalam jumlah. As-sukkaru hulwun, al-labanu baridun, al-imamu tawilun, al-qittu alifun. Naam, ahsanti Ummu Rifki. Al-qittu alifun. Kucing itu lembut. Alifun lembut. Ahsanti. Az-zahratu bunga. Naam, jawaban yang lain sudah benar dari Ummu Rifki. Jazahallahu khairan. Ummu Hanifah. Ummu Hanifah tulisan sudah bagus dan cuma kurang rapi dan diperindah lagi tulisannya. Dan semua jawabannya sudah benar. Tidak ada yang salah. Naam. Jazahallah khairan Ummu Hanifah. Dan juga Ibu Mai di Pandau. Ibu Mai, belum pernah kita mendengar Ibu Mai membaca. Benar Abu Ismail? Naam. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya Ibu Mai ikut dalam partisipasi dalam menelpon dan membaca. Jawaban dari Ibu Mai sudah benar semuanya dan bagus. Semuanya rata-rata pada tulisan, kita perbaiki lagi dan perindah. Dan juga dari Ummu Yunus di Pandau, jawaban sudah benar semuanya. tidak ada yang salah. Dan dari Ibu Lina Fajar Ujung, Ibu Lina Fajar Ujung, namanya di tulisan bahasa Arab, Lina Fajar Ujung. Tulisan diperindah lagi dan diperbanyak untuk menulis. Dan semua jawaban benar, hanya pada bagian B ada yang salah. Karena Hajar tidak dijawabnya kabirun pada titik-titik ma'rifah. Sedangkan pada memasukkan ke dalam jumlah sudah benar. Al-Hajaru kabirun. Mungkin maksud daripada pertanyaan di atas, jadikanlah kalimat nakirah di bawah ini menjadi kalimat ma'rifah. Itu hajarun menjadi al-hajaru. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sebuah kalimat bahasa Arab, yaitu al-hajaru kabirun. Bukan hajarun, kemudian titik-titiknya kabirun, menjadi kalimat al-hajaru kabirun. Mungkin salah memahami perintah di atas. Maksudnya sudah benar, karena dalam memasukkan sebuah kalimat ini sudah benar. Al-hajaru kabirun, as-sukkaru halwun, al-labanu harun. Hanya sedikit al-labanu, lamnya tinggal. Al-kittu sawirun, al-imamu tawilun. Ini tulisan kayak buru-buru, karena kurang rapi. InsyaAllah pada latihan berikutnya diperindah kembali. Nah, selanjutnya Ibu Risna di Beringin Indah. Jawaban sudah benar semuanya dan tepat. Tidak ada masalah. Dan juga tulisan sudah agak bagus. Terusnya Ummu Raihan Pitangkerangi. Wah, Pitangkerangi di baris bawah karena ada huruf jar mungkin. Pitangkerangi. Naam, Ummu Raihan Pitangkerang. Naam, jawaban yang sudah benar dan tepat dan benar. Hanya pada nakirah dan ma'rifahnya kurang karena tidak disebutkan isim ma'rifahnya di sini dan tidak ditulis isim ma'rifahnya. Hanya karena ada ma'rifah dengan alif lam kemarin, saya memerintahkan untuk memasukkan ma'rifah dengan alif lam, isim nakirah dengan alif lam. Nah, itu dari Ummu Raihan. Juga berikutnya Ibu Murni Hati di Beringin Indah. Ini peserta dari Beringin Indah, insyaallah musyarakah dan musabaqah, berlomba-lomba dalam mempelajari bahasa Arab dan menulisnya sudah banyak. Rata-rata dari Beringin Indah ini yang paling banyak ada 3 atau 4. Dari Ibu Murni Hati, jawaban bagian A sudah benar dan tepat tulisannya. Kemudian bagian B sudah benar dan bagian C benar. Betul semuanya. Yang terakhir dari Ibu Asni di Jalan Cendana, Beringin Indah. Ibu Asni juga bagian A benar dan bagian B benar dan C benar. Semuanya sudah benar. Hanya Ibu Asni tulisannya diperindah kembali dan juga Ibu Murniati tadi. Insyaallah para peserta dan para pendengar, apabila melatih diri, selalu melatih dalam menulis, insyaallah tulisan kita akan berubah menjadi indah dan bagus. Juga dilatih kaligrafi bahasa Arab itu juga dilatih-latih menulis huruf hijaiyah, kemudian menyambungnya, dan juga bisa kaum muslimin dan para pendengar untuk memperindah tulisannya juga bisa membeli buku kaligrafi bahasa Arab untuk memperindah contoh daripada tulisan kita. Nah, jazakumullah khairan para peserta dan para pendengar yang telah berpartisipasi dan ikut serta aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini dan telah menjawab latihan-latihan dan ujian akhir bulan ini. Insyaallah pada bulan berikutnya kita akan adakan ujian seperti ini sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Insyaallah mungkin kita akhiri pertemuan kita ini dengan membacakan. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kepada para peserta dan para pendengar atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga para peserta dan para pendengar bermanfaat dengan partisipasi dan aktif dengan Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab ini. Semoga kita mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tujuan dan niat kita adalah ikhlas untuk beribadah dan mempelajari agama dengan bahasa Arab. Terakhir kita tutup dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.